berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, wajahnya indah bagaikan bunga, membikin hati terkenang padanya. Gayanya yang manja selalu kupuja, dengan senyumnya penuh bahagia, membikin hati selalu tergoda. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati, wajahnya indah bagaikan bunga, membikin hati terkenang padanya. Gayanya yang manja selalu kupuja, dengan senyumnya penuh bahagia, membikin hati selalu tergoda. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Semenjak berjumpa, hati tergoda oleh pandangan sangat mesra. Oh pujaan hati,